السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan nikmat untuk istiqamah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Masih di dalam pembahasan tentang salat istisqa, yaitu salat meminta hujan. Di pertemuan yang lalu telah kita bacakan perkataan Ibnu Naqib, begitupun penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib, bahwasanya salat istisqa itu rak'atani kal'idi. Salat istisqa, para pemirsa Niaga TV, adalah salat yang terdiri dari dua rakaat, kal'id, dan dia seperti salat id. Yang dimaksud dengan seperti salat id, kata para ulama, yaitu yukabbiru fil ula sab'an wa fil thaniyati khamsan. Takbir di rakaat yang pertama itu 7 kali dan di rakaat yang kedua 5 kali. Begitupun salat istisqa seperti salat id dilihat dari sisi jahrnya. Bukan hanya dalam salat id takbirnya sama dengan bukan hanya dalam salat istisqa takbirnya sama dengan salat id, tetapi dari sisi jahrnya pun sama dengan salat id. Dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, "Tsumma yakhthubu khutbataini kal'idi." Kemudian setelah selesai salat 2 rakaat, yakhthubu khutbataini, berkhutbah dengan 2 kali khutbah, kal'idi, seperti salat id. Jadi salatnya seperti salat id dan khutbahnya juga seperti khutbah salat id, kata beliau. Terkait dengan hal ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "Wajhu at-tashbihi min haitsu as-sunniyah." Persamaan antara khutbah Id dengan khutbah salat istisqa bisa ditinjau dari beberapa sisi. Yang pertama, dari sisi hukum, kedua-duanya adalah sunnah. Yang kedua, kaunuhuma ba'da shalah, keduanya dilakukan setelah salat. Wal julusu bainahuma, dan keduanya, ya baik itu khutbah dalam salat id ataupun khutbah dalam salat istisqa, ya keduanya ya disampaikan dengan 2 kali khutbah, dan di antara khutbah itu ada duduk. Duduk di antara 2 khutbah. Yang membedakan, kata beliau, yasihhu taqdimuhuma ala shalah. dalam salat istisqa mungkin saja khutbah dimajukan sebelum salat. Bi khilafi salatil idaini. Dan ini berbeda dengan salat dua hari raya, di mana yang dilakukan pertama kali harus salat. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwa manusia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam quhutal matari, terjadinya kemarau. Fa amara bimimbarin fawudi alahu fil musalla. Maka Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan untuk meletakkan mimbar di lapangan. Wa wa'adan nasa yauman yakhrujuna fih. Dan Nabi menjanjikan ya akan salat bersama kaum muslimin, bersama para sahabat, tentunya di hari yang sudah ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu taala anha melanjutkan ceritanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Hina bada hajib asy-syams. Ketika mulai terlihat matahari. Faqa'ada 'alal mimbar, lalu Nabi duduk di atas mimbar. Fakabbara sallallahu alaihi wasallama wa hamidallah azza wa jalla. Saat itu Nabi mengucapkan takbir dan tahmid. Kemudian beliau berkata, innakum syakautum jadba diyarikum wasti'kharal matari an ibani zamanihi ankum. Nabi berkata, kalian mengadu kepadaku tentang gersangnya negeri kalian dan tentang terlambatnya turunnya hujan dari musim yang biasanya. Wa qad amarakumullahu azza wa jalla an tad'uhu. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kalian berdoa kepadanya. Wa wa'adakum ay yastajiba lakum. Dan Allah pun tidak hanya memerintahkan kalian berdoa, tapi berjanji akan mengabulkan doa kalian. Lalu beliau pun berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, La ilaha illallah, Yaf'alu ma yurid, Allahumma anta Allahu la ilaha illa anta al-ghani wa nahnu al-fuqara, Anzil alayna al-ghaytha, Waj'al ma anzalta lana quwatan wa balagan ila hin. Setelah itu, rafa'a yadaihi, Nabi mengangkat tangannya. Falam yazal fir raf'i hatta bada bayadu ibtayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putihnya ketiak beliau sallallahu alaihi wasallam. Summa hawwala ila an-nasi zahrahu. Kemudian Nabi membelakangi manusia, artinya beliau menghadap ke arah kiblat. Wa qallaba ridaahu. Dan Nabi qallaba, membalikkan sorban yang diletakkan di atas pundak beliau. Bagian kanan ditaruh ke bagian kiri dan bagian kiri diletakkan ke bagian kanan. Summa akbala ala nas, setelah itu Nabi kembali menghadap manusia. Wa nazala fa shalla rak'ataini, kemudian Nabi turun dan salat dua rakaat. Ini yang ingin kita garis bawahi, kita perhatikan para pemirsa Niaga TV, bahwa Nabi pernah salat dulu baru khutbah, dan di dalam hadis ini Nabi khutbah dulu baru salat. Ini dalil dari perkataan siapa tadi? Profesor Dr. Mustafa Dib, yang membedakan antara khutbah istisqa dengan khutbah Idul Fitr atau Idul Adha. Kalau khutbah istisqa mungkin dimaju mundurkan. Bisa salat dulu baru khutbah atau khutbah dulu baru salat. Maka beliau pun salat dua rakaat. Fa ansha'allahu subhanahu wa ta'ala sahabatan faru'idat wa buriqat tiba-tiba saja ada awan yang mendung di langit pada hari itu. Lalu terjadi petir dan kilat. Summa umtirat biiznillah. Lalu turunlah hujan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Falam ya'ti masjidahu hatta salatis suyulu. Tidak lama setelah itu telah terjadi suyul, yaitu bah atau banjir, ya, ada aliran air. Falamma ra'a sur'atahum ilal kinni dhahika hatta badat nawajidhuhu. Maka tatkala datang air bah, datang banjir, maka Rasulullah melihat para sahabatnya berlari untuk berteduh. Maka beliau pun tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Maka Rasulullah bersabda, Ashhadu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Aku bersaksi Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Wa anni abdullahi wa rasulihi. Dan aku adalah Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ana Abdullah wa Rasuluhu. Ana Abdullah wa Rasuluhu. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian para pemirsa Niaga TV dikatakan di sini, illa, hanya saja ada perbedaan lain antara khutbah Idul Fitr, Idul Adha, dengan khutbah salat istisqa. Apa itu? Yaftatihu ma bil istighfari badala at-takbiri. Hanya saja hendaknya orang yang khutbah itu mengganti takbir yang diucapkan di awal khutbah salat hari raya dengan istighfar. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Beristighfarlah kepada Rabb kalian karena dia itu ghaffar, maha pengampun. Ya. Dengan memperbanyak istighfar, Allah akan menurunkan hujan. Wassalatu ala nabi wa du'a. Hendaknya memperbanyak salawat kepada nabi dan juga memperbanyak doa. Dikatakan di sini, adapun doa yang dipanjatkan adalah raf'ul karbi wal qahd. Yaitu berdoa agar diangkat itu kesulitan, agar diangkat itu bencana. Wa qabulut taubati wal istighfar. Begitupun memohon agar taubat dan istighfar kita dikabulkan. Rijalan wa inzalul ghaithi wal rahmah. Sebagaimana kita mohon agar diturunkan hujan dan rahmat. Wa adamul mu'akhadzati bidzunubi wal 'isyan. Dan kita pun berdoa agar kita tidak dihukum dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Lalu dikatakan di sini wa yu'minun nasu 'ala du'aihi. Ah, ini yang kemarin ada yang bertanya. Apakah ketika salat istisqa itu diaminkan doanya? Kata beliau, iya. Yu'amminun nasu ala du'aihi. Manusia hendaknya mengaminkan doa imam. Rijalan wa nisa'an. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Di antara doa para pemirsa Niaga TV yang pernah dipanjatkan oleh Nabi dalam salat istisqa adalah doa Allahumma skina ghaithan mugithan. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan hani'an yang mendatangkan kebahagiaan, mari'an yang baik, muri'an yang mendatangkan kesuburan, ghadaqan yang lebat, mujallalan yang rata, aman yang bersifat umum. Tobokon wasahan yang mengalir daiman terus menerus. Allahumma sqinal ghaitha wala taj'alna minal qanitin. Ya Allah, turunkan untuk kami hujan, jangan kau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Allahumma inna bil ibadi wal biladi wal baha'im wal khalqa minal awa'i wal jahdi wal danki ma la nashku illa ilaika. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba, yaitu manusia, negeri, hewan-hewan, makhluk, mereka berada dalam al-awa, yaitu cobaan dan kesusahan. Dan mereka berada dalam kepayahan dan kesempitan. Tidak ada tempat mengadu kecuali engkau. Allahumma anbit lana zara'. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tumbuh-tumbuhan. Wa adirra lana dara'. Dan berikanlah kami susu dari hewan-hewan tersebut. Waskina min barakatis sama'. Berikan kami air dari keberkahan langit. Wa anbit lana min barakatil ard. Tumbuhkan untuk kami dari keberkahan bumi. Allahumma rfa'na wa Allahumma rfa'anna al-jahda wal-jau'a wal-urya. Ya Allah, angkatlah kesulitan ini, kelaparan ini. Ya, berikan kami pakaian. Waqshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghayruka. Dan angkat, singkapkan bala ini atas kami. Tidak ada yang bisa menyingkapkannya kecuali engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffar. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu sedangkan engkau maha pengampun. Fa arsilis sama' alaina bidrara. Maka turunkanlah untuk kami hujan. Ini di antara doa yang pernah dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan, wa yastaqbilul qiblata fi athna'il khutbati tsaniyah. Dan di khutbah yang kedua hendaknya menghadap kiblat. Khutbah pertama menghadap makmum. Khutbah kedua menghadap kiblat. Wa yuhawwilu rida'ahu, sambil mengubah posisi sorban yang menutup bagian pundak kanan, dipindah ya. Dipindah dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Dijelaskan oleh para ulama itu sebagai bentuk tafa'ulan, sebagai bentuk optimis bahwa kondisi akan berubah. Wa yaf'alun nasu kadzalika, hendaknya manusia melakukan hal yang sama. Wa yubadigu fid du'a'i sirran wa jahran, dalam salat istisqa hendaknya yubalig fid du'a, bersungguh-sungguh dalam berdoa, sirran wa jahran, baik dengan suara yang pelan atau dengan suara yang kelas. Ya, berdasarkan firman Allah, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa, merendahkan diri kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah yarfa'u yadaihi fid du'a. Nabi mengangkat kedua tangannya dalam doa. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau. Dalam riwayat, anna nabi istasqa fa asyara bi zahri kaffihi ila as-sama, bi zahri kaffaihi ila as-sama. Dalam riwayat, Nabi mengangkat tangannya dengan posisi bagian atas menghadap ke langit. Ya. Berdoa seperti ini, tapi kalau tolak bala dibalikkan seperti ini. Ya, dikatakan di sini qala an-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah qala jama'atun min ashabina wa ghayruhum, telah berkata para ulama Syafi'iyah, as-sunnatu fi du'a'i li raf'in bala qalqahti wa nahwihi an yarfa'a yadayhi wa yaj'ala dhahra kaffayhi ila sama'. Sunnahnya kalau kita ingin berdoa mengangkat bala ini di atas, kalau dalam kondisi normal kan begini. Tapi kalau tujuannya tolak bala atau menghilangkan musibah, maka dibalik. Allahumma rfa'anna al-ghala wal-waba wal-fahsya wal-munkarat. Jadi dibalik seperti ini. Ya, kata Imam An-Nawawi. Wa idha da'a su'al syai'an wa tahsiluhu ja'ala batuna kaffaihi ila sama. Tetapi kalau sifatnya permintaan bukan tolak bala, maka dibalik begini. Bagian dalam ke atas, ya. Dan dalilnya tadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lalu dikatakan, fa in sallu wa lam yusqau a'aduha. Apabila mereka telah sholat istisqa tapi hujan tidak turun, maka diulang sholatnya. Wa in ta'ahhabu fasuku qabla sholat. Tetapi kalau hujannya turun sebelum sholat, sallu syukran. Tetap melaksanakan sholat sebagai bentuk syukur. Wa sa'alu az-ziyadah, dan meminta tambahan. Wa yundabu li ahlil khasbi. Wa yundabu li ahlil khasbi. An yad'u li ahlil jadbi khalfas salawat. Hendaknya wilayah yang subur, yang turun hujan di sana, mendoakan wilayah yang tidak turun hujan. Ya. Sebagaimana dikisahkan bahwa Nabi pernah didatangi oleh masyarakat atau manusia dari satu negeri menceritakan kekeringan. Saat itu di Madinah tidak terjadi kekeringan, maka Nabi mendoakan orang yang kekeringan tersebut. Wa yundabu an yakshif au an yukshab ba'du badani au an yakshifa ba'du badanihi liyusibahu awwala matarin yaqa'u fis sanah. Dan disunahkan ketika turun hujan, kita buka pakaian kita, baju kita buka. Dan kita biarkan bagian dari tubuh kita terkena air hujan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi, sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, Nabi ketika turun hujan, beliau sengaja hasara, yaitu beliau singkap thawbahu, pakaiannya, hatta asabahu minal matar, sehingga badannya terkena hujan. Maka Nabi berkata, innahu hadithu ahdi birabbihi. Sesungguhnya hujan ini baru saja turun dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yusabbihu lirra'di wal barak. Disunnahkan kita bertasbih ketika mendengarkan kilat dan petir. Disunnahkan bertasbih ketika membaca kilat dan petir. Ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi ya. Bahwa Nabi mengajarkan doa subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Ya subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih. Itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi. Wa idza kathura al-matar wa khashiya dararuhu da'a bi raf'ihi bima warada fi sunnah. Tetapi kalau hujannya terus menerus turun sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan musibah, maka berdoa dengan doa yang pernah diajarkan oleh Nabi. Apa itu doanya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Itu doa yang pernah diajarkan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis, ya. Lalu bagaimana kalau yang datang itu angin duluan? Apa yang kita baca? Hendaknya kita membaca doa, ya, dalam riwayat Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta fihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma arsalta bihi. Baik, para pemirsa Niaga TV, itu barangkali yang bisa kita bacakan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia.

An-Nur ayat 31 yang mungkin di rumah ada Al-Quran boleh dibuka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, perhiasan di sini maksudnya auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Kata para ahli tafsir, yang biasa terlihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Kecuali satu, kepada suami mereka. Aurat terlihat di hadapan suami. Ya. Atau ayah mereka. Ayah mereka, orang tua si wanita tersebut. Atau ayah suami mereka, ini yang tadi saya bilang, ayah suami. Sedangkan laki-laki yang baru datang itu bukan ayah suami. Ya. Atau putra-putra mereka, ini yang keempat. Ya, putra mereka, seorang wanita punya putra, anak ya. Atau putra-putra suami mereka. Putra suami, ya bawaan dari suami. Atau saudara-saudara laki-laki mereka. Saudara laki-laki dari si perempuan. Atau putra-putra saudara laki-laki mereka. Ya, putra saudara laki-laki, berarti ponakan. Atau putra saudara perempuan, ponakan, tapi dari saudara perempuan, baik kakak ataupun adik. Dan para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya. Iya, bukan mahram. Allah alam bisa. Ya. Apakah benar ada malaikat yang bertugas mengatur kadar turun hujan, angin atas perintah Allah? Iya betul, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi. Ya, ada malaikat yang bertugas menurunkan hujan, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Apakah ada batasan jumlah salat batasan jumlah jamaah untuk salat istisqa yang kita baca dari penjelasan para ulama? Tidak ada. Allah alam bissawab. Apa hukumnya keluarga yang masih percaya dukun? Bawahnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa saat sujud terakhir dengan berbahasa Indonesia? Ulama berbeda pendapat ya. Yang lebih baik menurut saya jangan ya, yang lebih baik jangan, lebih baik kita berdoa dengan doa-doa yang ma'thur, yang diajarkan oleh Nabi. Kalaupun kita ingin berbahasa Indonesia, lebih baik di luar sholat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah doa sholat syuruk sama juga dengan doa sholat duha? Katanya sholat syuruk sama dengan awal sholat duha. Iya, kalau kita mengambil pendapat bahwa sholat syuruk adalah bidayatu waktu duha, permulaan waktu duha, maka otomatis doanya sama. Allah alam bissawab. Pertanyaannya habis. Baik, para pemirsa Niaga TV, kami masih menantikan, barangkali masih ada para pemirsa Niaga TV yang ingin menggunakan dua layanan kami, yaitu layanan telepon dan juga ada layanan pesan singkat, bisa menggunakan dua layanan tersebut. Waktu kita masih panjang dan kita masih menantikan barangkali ada telepon yang atau pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Apa kiat-kiat agar iman selalu istiqomah, agar tak mendahulukan akan ketimbang syariat? Apa ini? Apa kiat-kiat agar selalu istiqomah? Ya. Kiat istiqomah tentunya banyak ya. Yang paling utama tentunya seorang muslim selalu berdoa kepada Allah memohon istiqomah. Dengan mengucapkan ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik, begitupun dengan berdoa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua, hendaknya dia senantiasa membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa dalam ayat Quran, bahwa Al-Quran itu liyuthabbitul ladina amanu. Bahwa Al-Quran diturunkan untuk mengokohkan, untuk menetapkan orang-orang yang beriman. Begitupun di antara sebab istiqomah adalah berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang baik, ya berinteraksi dengan mereka. Sebagaimana Nabi bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu akan terpengaruh oleh agama saudaranya, maka hendaknya dia melihat dengan siapa dia bergaul. Ya, dan masih banyak tentunya hal-hal yang lain yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hamba Allah di Sidoarjo, kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya, ini saya mau bertanya. Ini saya kalau sholat fardu lima waktu, kalau sholat fardu lima waktu itu kan ada doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di buku saya itu banyak. Misalnya ada doa itu, Allahumma, Allahumma firli, dan fikulahu, fikau, wajilahu, awalahu, akhirahu, alaniyatahu, wajirahu, Allahumma, firli, dan fikulahu. Baik, pertanyaannya Ibu. Allahumma, ini ala dikirika, wasyukurika, wakusni, ibadati. Baik. Itu dan lain-lain, doanya itu kan banyak. Itu saya bikin, saya buat waktu sujud itu, Pak Ustaz. Yeah. Yang saya tanyakan itu, habis doanya itu dibaca waktu sujud. Iya Ibu. Doa itu habis dibaca waktu sujud, terus dibuat lagi doa, angkat tangan itu boleh nggak gitu? Doa apa Ibu? Dibuat, saya tanyakan. Dibuat lagi ya. Doa? Dibuat lagi doa waktu angkat tangan. Angkat tangan kapan Ibu? Ya doa angkat tangan kedua tangan. Biasanya ikutan orang-orang itu kalau berdoa itu mengangkat tangan kedua tangan gitu loh. Maksudnya di luar sholat? Ya setelah sholat. Baik. Setelah sholat terakhir itu kan biasanya doanya angkat tangan gitu loh. Baik. Yang habis dibaca waktu sujud, ulang lagi waktu angkat tangan boleh tidak? Baik, itu saja. Terus, Ibu. Ya, yang nomor dua, misalnya saya melakukan sholat tarawih sendiri. Baik. Misalnya saya sholat tarawih sendiri di rumah itu ya, di rumah. Lalu? Itu misalnya apa kan bisanya itu saya itu cuma juz amma yang pendek-pendek itu Pak Ustaz. Baik. Misalnya surat kuliah apa itu alaku mutakasur sampai ulu. Baik. Itu saya buat 11 rakaat. Misalnya 11 rakaat pertama itu sholatnya dua-dua enggak apa-apa Pak. Sholatnya kenapa Ibu di rakaat pertama? Dua surat dibaca. Suratnya itu baca dua kali, misalnya Al-Hakum Mutakatur sama Ar-Aital. Baik. Terus kuliah Yal Kafirun sama Kulawal, itu gak apa-apa kan gitu. Baik, itu saja Ibu ya. Ya, sudah itu saja. Baik. Baik. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, yang pertama tentunya tidak masalah ya, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, yang dibaca di dalam sholat, ya, khususnya setelah tasyahud akhir, tadi ada doa Rabbi firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru sampai akhir, itu boleh dibaca baik setelah tasyahud, sebelum salam, ataupun di luar, di luar sholat, ya, ketika kita mengangkat tangan berdoa. Itu yang pertama, jadi tidak masalah Ibu. Adapun yang kedua tadi masalah sholat ya, masalah tadi yang pertama itu kan masalah doa, yang kedua adalah masalah sholat, membaca surat pendek di satu rakaat lebih dari satu kali boleh atau tidak. Allah alam bisawab, yang pernah kita bahas sebelumnya terkait dengan bacaan surat-surat yang kita baca saat sholat. Kaedahnya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah membaca yang mudah bagi kita. Matayassara min, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Kalau memang yang mudah bagi kita adalah juz 30, maka tidak masalah. Boleh tidak di satu rakaat kita membaca lebih dari satu surat pendek? Ya, Allah alam bisawab, tidak masalah. Allah alam bisawab, tidak masalah. Baik, kita kembali ke pesan singkat jika masih ada. Bolehkah membawa makanan dan berkumpul-kumpul di masjid untuk memperingati Maulid Nabi? Ya. Allah alam bisawab ya, sudah dijelaskan oleh para ulama ya bahwasanya peringatan Maulid Nabi ya sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada satupun dalil baik itu dari Al-Qur'an ataupun dari hadis ya tidak ada, begitupun dari perbuatan sahabat ya baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak pula dari perbuatan tabi'in ya, para imam-imam tabi'in sangat banyak, ada Imam Atha, ada Imam Sa'id ibn Musayyab, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Mujahid, Ikrimah, Masruq dan lain sebagainya. Begitupun kita tidak mendapatkan hal itu dilakukan oleh para imam-imam yang empat, ahlul fiqh, para fuqaha. Tidak juga dilakukan oleh para ahlul hadis dan lain sebagainya. Oleh karenanya, lebih baik kita mencukupkan diri kita dengan apa-apa yang datang dari Quran dan As-Sunnah dan juga apa-apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, ya. Dan hendaknya kita menjauhi perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya Ustaz, mau nanya ini Ustaz, kan ada saudara yang Ustaz itu waktu mau sholat melakukan ini, saya ngangkat tangan berdoa, terus baru dia ingatkan diri berapa salam gitu ya Ustaz. Nah, itu apakah memang ada dicontohkan aku gitu? Bagaimana Ibu, diulang, ada saudara sholat lalu? Sholatnya dia waktu sholat dia pakai ini, nggak langsung sholat gitu, dia menadahkan tangan berdoa baru dia salam gitu. Baru dia takbiratul ihram. Iya. Baik. Dia ngangkat tangan dulu berdoa. Iya Ustaz. Dia sebelum sholat berdoa dulu ngangkat tangan begitu Ibu ya? Iya, ngangkat tangan baru salam sendiri, baru dia ini pernah kita tanya katanya tujuannya biar bisa ini ya sholatnya khusyuk gitu. Baik Ibu. Baik itu saja Ibu. Ya enggak, ini terus solusinya gimana kalau memang itu tidak dicontohkan Nabi, itu kan itu perbuatan ini ya Ustaz ya, ditambah-tambah gitu. Iya Ibu. Bolehkah kita menasehati, tapi dia suka berdebat, jadi lebih kita diam aja atau gimana nanti ya Ustaz ya. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang bisab ya. Masalah salat ini termasuk permasalahan yang dijelaskan dengan sangat gamblang, sangat jelas, sangat terang benderang. Ya, para sahabat menceritakan, meriwayatkan, ya, mempraktekkan bagaimana Rasulullah melaksanakan salat. Jadi mereka tidak hanya menceritakan, ya, tetapi mereka pun menjelaskan. Tidak hanya menjelaskan, mereka praktekkan, begini loh dahulu Rasulullah melaksanakan sholat. Ya, dan sebatas dari apa-apa yang kita pelajari hari ini, kita tidak mendapatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun yang datang setelah beliau, ya, seperti para sahabatnya mengangkat tangan sebelum sholat, lalu melihat ke kanan, ke kiri, lalu takbiratul ihram, dengan alasan itu akan menambahkan kehusyuan. Ya tentunya ini tidak ya. Sekali lagi, masalah sholat dan masalah ibadah-ibadah yang lain, hendaknya kita komitmen berpegang teguh dengan apa yang datang dari Nabi. Ya Rasulullah bersabda, innahu may ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang masih hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Ya, maka beliau berwasiat. Ya, beliau berkata, fa'alaikum bisunnati, berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, addu 'alaiha bin nawajis, gigitlah dengan gigi geraham kalian, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru, perkara yang dibuat-buat, perkara yang diada-adakan. Itu kita diperingatkan untuk berhati-hati dari perkara tersebut. Lalu bagaimana Ustaz, sudah kita sampaikan, dia tidak nerima, malah dia mengajak berdebat. Ya kalau kita bisa menyampaikan dengan baik ya, alhamdulillah sampaikan dengan cara yang baik. Ya kalaupun tidak ya, sebatas itulah kita bisa menyampaikan. Sampaikan dengan maksimal, setelah itu paling kita mengingkari dengan hati kita. Allah alam biswa. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini mohon bertanya. Kapan kita boleh berdoa sambil mengangkat tangan gitu? Soalnya Rasulullah kan tidak mengangkat tangan waktu berdoa habis sholat gitu ya. Jadi kapan kita boleh mengangkat tangan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah bisawab ya. Sebenarnya hadis tentang mengangkat tangan itu bersifat umum Pak. Ya hadisnya bersifat umum, bahwasanya Rasulullah berkata Allah Subhanahu wa taala itu malu melihat hambanya yang mengangkat tangan kemudian dia tidak mengabulkannya. Dan itu bersifat umum. Artinya kalau memang kita ingin berdoa setelah sholat, silahkan kita berdoa. Walaupun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, kalau kita kaitkan doa dengan sholat, maka waktu yang paling utama itu bukan setelah sholat. Tetapi kata para ulama berdasarkan hadis-hadis, yaitu satu antara azan dan iqamah. Hadisnya riwayat Imam Ahmad ya, ad-du'a'u bainal azani wal iqamah mustajab. Doa antara azan dan iqamah mustajab. Itu mengangkat tangan silahkan. Yang kedua adalah ketika sujud. Hadisnya sahih, Rasulullah berkata, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru fihi minad du'a. Faqaminun ayustajabulah. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sedang sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setelah kita membaca innaka hamidum majid di tasyahud akhir, sebelum kita salam, Nabi berkata summa liyakhtar minad du'a ima ajabah. Kalau sudah tasyahud akhir, bacalah doa yang mereka inginkan. Berarti tiga waktu itu memang Nabi yang nyuruh langsung. Adapun setelah sholat ya, kalau mau berdoa sekali-kali silahkan. Ya, apakah boleh dengan mengangkat tangan? Silahkan, gak ada masalah. Berdoa mengangkat tangan. Kalau Nabi tidak memberikan batasan, tentunya kita pun tidak bisa memberikan apa batasan. Artinya Nabi tidak memberikan batasan kapan kita mengangkat tangan, ya sudah, hukum asalnya berdoa ya. Memang disunahkan mengangkat tangan. Allah alam bissawab. Bacaan Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in langsung disambut oleh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang menyangkut dengan iman apa imam ini, apakah dia berarti doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ditunjukkan hanya yang bersifat ukhrawi saja? Nah, itu bersifat umum. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami meminta isti'anah, pertolongan, baik fi umurid dunia ataupun fi umuril akhirah. Baik meminta tolong dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat, semuanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa arti istighosah? Mengingat fenomena sekarang khususnya di Jakarta banyak jamaah taklim yang mengadakan istighosah setiap bulan. Istighosah itu sebagaimana dulu pernah kita bahas adalah permintaan. Dia bentuk doa, tetapi dalam kondisi yang sulit. Ya, sebagaimana Nabi beristighosah dalam peristiwa Perang Badar ya. Nabi angkat tangannya. Ittastagithuna rabbakum fastajabalakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah. Apa bedanya istighosah dengan doa biasa? Istighosah itu dalam kondisi sulit. Dalam kondisi mengkhawatirkan, dalam kondisi darurat, nah kita beristighosah. Tapi dalam kondisi normal-normal saja ya kita anggap itu doa. Ya doa masalah atau doa isti'anah dan lain sebagainya. Dan istighosah adalah ibadah. Maka istighosah hanya ditunjukkan dan diminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Iya, ini mau bertanya. Suami saya ini tanya, di sini itu kalau orang punya hajat itu kan mesti pakai salon ada musik. Saya lihat di sungai itu kan anu Pak Ustaz, di sungai itu katanya musik itu berdosa. Yang berdosa itu yang mendengarkan apa yang nyetel musik gitu yang saya tanyakan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya musik itu haram, itu yang diharamkan itu yang musik bagaimana? Baik. Itu saja Ibu. Terus yang kedua, saya rasa itu cukup, kan umumnya di sini itu kalau orang habis sholat itu kan doanya ke tangan. Yang saya tanyakan itu, waktu sujud itu berdoa, doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibaca, terus habis sholat itu kan doanya angkat tangan itu dipakai lagi, boleh nggak? Itu yang saya tanyakan Pak Ustaz. Baik, itu dan tadi sudah saya jawab, boleh itu. Ya? Baik, itu yang terakhir tadi sudah saya jawab, boleh, tidak masalah doa yang dibaca saat sujud dibaca lagi setelahnya, itu tidak masalah. Tadi saya sudah jawab Ibu ya, barakallahu fiik. Yang kedua tadi masalah musik. Hadisnya jelas, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Akan ada di antara umatku, kata Rasulullah, orang-orang yang menghalalkan apa namanya? Yang mengharalkan ya la yakun min ummati yastahilluna al-hira wal harir, menghalalkan perzinahan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar wal ma'azib, ya, dan menghalalkan ma'azib. Ma'azib itu alat-alat musik. Oleh karenanya jumhur ulama, bahkan imam yang empat ya, baik itu mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i, mazhab Malik dan Ahmad, semuanya sepakat yang menggunakan hadis ini sebagai dalil bahwa musik adalah sesuatu yang dilarang dalam Islam ya, kecuali di dalam momentum-momentum, beberapa momentum misalnya dalam pernikahan itu diperbolehkan ya, apa namanya, nasyid-nasyid Islam, tentunya dengan syarat syair-syairnya adalah syair-syair menyemangati ibadah atau puji-pujian kepada Nabi, bukan syair yang berisi percintaan, cabul atau mengajak kepada perzinahan dan lain sebagainya, tidak membangkitkan syahwat. Itu diperbolehkan dalam pernikahan ya. Ya, dalam acara pernikahan atau dalam peperangan ya, ada genderang pedang, peperangan itu pun diperbolehkan ya. Selebihnya ya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Terlebih lagi musik-musik itu tidak bisa dilepaskan dari apa namanya wanita-wanita yang apa number berpakaian terbuka, lalu dia dengan suara yang mendayu-dayu, dengan syair-syair yang merusak generasi muda ya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dalam agama itu tidak diperbolehkan. Ya Allah alam bissawab. Lalu yang dosa siapa? Yang memainkan musik atau yang mendengarkan? Ya kalau memang seseorang sudah yakin bahwa itu dilarang ya, dia tidak boleh memainkan, dia tidak boleh juga mendengar. Itu konsekuensinya. Kalau dia yakin bahwa dalam Islam itu tidak boleh, maka otomatis dia tidak boleh memainkan, tidak boleh juga mendengar. Allah alam bissawab. Mau bertanya, baik. Apa ini pertanyaannya? Barang siapa yang mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, maka niscaya Allah akan mengharamkan tubuhnya disentuh api neraka. Apakah ini sahih? Allah alam bisawab, saya secara spesifik hadis tersebut tidak tahu sahih atau tidak, tapi hadis yang menceritakan tentang sholat sebelum asar 4 rakaat itu benar ya. Rasulullah dalam hadisnya berkata, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Mudah-mudahan Allah merahmati orang yang salat 4 rakaat sebelum asar. Itu benar. Ada hadisnya, walaupun kata para ulama salat sebelum asar itu bukan muakkadah. Ya, tapi salat sunnah biasa bukan salat sunnah muakkadah. Allah a'lam. Apa hukumnya bertawassul dengan amalan soleh? Enggak ada masalah bertawassul dengan amal soleh. Lalu masih ada lanjutannya tadi? Masih ada lanjutan pertanyaannya? kalau tawassul dengan orang soleh nggak ada masalah. Bertawassul dengan amal soleh maksud saya nggak ada masalah. Lalu ada lagi, dan meminta di kuburan orang soleh. Tidak bisa ya, jangan kita meminta di kuburan orang soleh. Meminta di masjid. Ya, adapun meminta di kuburan orang soleh dengan keyakinan kalau kita doa di situ akan dikabulkan, akan mustajab. Ini tentunya satu perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan dikarenakan kuburan. Dalam banyak hadis Rasulullah berkata, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajida." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai masjid. Berdoa itu ibadah ya, bahkan inti dari ibadah berdoa. Oleh karenanya jangan sampai kita datang ke kuburan dengan keyakinan doa kita akan dikabulkan. Dan ini berbahaya, bisa bisa jatuh kepada kesyirikan. Ya, ketika kita menisbatkan dikabulkannya doa dengan doa kita di samping kuburan orang-orang soleh tersebut ya. Hendaknya kita mengikhlaskan doa kita hanya untuk Allah. Ya, dan kita berusaha menghindari, menjauhi tempat-tempat atau perbuatan-perbuatan yang berpotensi mendatangkan kesyirikan. Allah alam bissawab. Apakah ada anjuran membaca bismillah sebelum takbiratul ihram? Tidak ada. Alhamdulillah setelah salam juga tidak ada. Ya. Membaca Al-Fatihah setiap selesai berdoa setelah salat pun tidak ada. Allah alam bissawab. Sepertinya sudah habis pertanyaannya. Baik, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.